bila berbicara soal terorisme, bagaimana kita nak, sebab Dr. Azami dah bagi sedikit teaser tentang punca kepada berlakunya ekstremisme. Jadi nak pergi kepada Dr. Mazhar tentang soal ghulu dalam agama, melampau dalam agama, sedangkan kita dididik dengan prinsip wasatiyah. Jadi kita persilakan tuan dan puan-puan, Fadha Mashkura, Dr. Mama Asmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Masih boleh saya berdiri ya? Oh, tak apa, silakan. No problem. Yeah. The stage bukan kerana teroris, tapi saya stresa. Geram-geram. Saya tadi ada minta seorang diorang sikit satu dua slide untuk kisah kongsi. Pengusi. Special malam ni, Doktor. Pengusi. Dr. Zaimi, pengusi dan sahabat kita yang tak datang. Juga hadir dan hadir sekitar. Saudara Ahmad Yani mengingatkan saya tentang zaman saya muda dulu. Tapi lah ni pun taklah berapa tua. Dulu memang orang ajak debat mau. Tapi saudara Astora, mungkin dia juga mengikuti, saya tahu. Dia adalah saya memberikan kredit ujian pada dia. Dua siri dia berdebat dengan saya. Pertama di Pulau Pinang, kemudian beberapa tahun kemudian dia berdebat di Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedua-duanya dia datang. Apabila saya dicabar bertalu-talu, saya tidak mau, kerana saya ingat saya pun dah jadi macam orang tua sikit pun. Masa 40 jadi rasa malas nak berdebat lah. Tapi bila nampak orang kapi-kapi gitu ni, payah juga kan. Jadi saya ambil keputusan untuk, bukan sebahagian media kata masing-masing cabar-mencabar nak berdebat, saya tak pernah cabar. Tapi ada orang kata dia datang ke Perlis, saya akan buka Masjid Alwi insyaAllah. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat sekalian. Pertama, seperti mana yang Dr. Razami sebut, Islam satu agama yang menentang sifat ghulu. Ghulu adalah melampau. Allah suka manusia ini beragama, tapi dia tak suka manusia melampau dalam beragama. Ini prinsip. Tadi nama Ibnu Taimiyah disebut. Ibnu Taimiyah menyatakan jalan syaitan itu dua. Sama ada seseorang itu cuai daripada agama ataupun melampau di dalam beragama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Imam Ahmad mensahihkannya, tetapi hadis ini pada darjat hasan, di mana Nabi menyebut yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalan mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yahmilu hadzal ilm, ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi udulu, orang yang adil, orang yang amanah terhadap ilmu. Apa kerja sarjana ilmu? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan, membersihkan ilmu daripada penyelewengan orang-orang yang melampau. Nak agama tapi melampau. Itu yang disebut khawarij tadi. Nak agama sampai kapikan orang lain. Wantihal al-muqtilin, ahli ilmu mesti membuang, tokok tambah ahli-ahli batil. Yang ketiga, wa ta'wil al-jahilin, dan mesti menghilangkan, mesti membersihkan ilmu daripada ta'wilan, andaian orang-orang yang jahil. Agama ini tentang ghulu ni. Kita sayangkan Islam, tak boleh berlebih-lebih sampai langgar batasan kemanusiaan. Nabi kata iyyakum wal ghulu fa innahu ahlaka man kana qablakum. Al ghulu fid din, jaga-jaga kamu jangan melampau, kerana telah rosak orang-orang sebelum daripada kamu ialah ghulu di dalam agama. Agama menolak ghulu. Agama ini ada banyak perkara dia terima perbezaan pendapat. Yang hulu ialah apabila kita berbeza pendapat, kita tafsirkan lebih daripada keperluan. Saya akan sebut. Saya buat beberapa contoh. Nak bagi faham, nanti masalah fiqh banyak sangat. Yang tengok ni tak faham pula. Contoh. Imam Syafi'i adalah merupakan anak murid kepada Imam Malik bin Anas. Kedua-duanya rahimahumullah. Allah Ta'ala rahmat kedua-duanya. Imam Syafi'i kata Malik adalah hujah dia berjumpa dengan Allah. Guru dia yang dia sangat sayang. Tapi Imam Syafi'i telah berbeza pandangan dengan Imam Malik. Sehingga dia mengeluarkan fatwa yang berbeza dengan Imam Malik. Saya buat satu contoh. Tak mudah. Dalam mazhab Malik, kalau kita salat Isya, kita tidak disuruh untuk membaca Bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Tak boleh, tak payah baca. Tak digalakkan dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Syafi'i, anak murid dia kata, Fatihah sebahagian dari Bismillah, sebahagian daripada Fatihah wajib baca Bismillah. Kalau tak baca Bismillah, tak sah Fatihah. Kalau tak sah Fatihah, tidak sah salat. Cukup setakat itu perbezaan. Tetapi kalau kita nak main nakal, boleh tak kita kata Imam Syafi'i kata sembahyang Imam Malik tak sah? Imam Syafi'i kata sembahyang Imam Malik tak sah. Dan Imam Syafi'i telah menyesatkan Imam Malik. Lebih lagi ya. Dia tak menyesatkan itu pada sisi pandangan dia terhadap hukum hakam agama yang boleh manusia berbeda pandangan. Dalam mazhab Abu Hanifah, sentuh wanita yang tidak menimbulkan syahwat tidak membatalkan wuduk. Dalam mazhab Syafi'i batal. Kita tak boleh kata Imam Syafi'i kata sembahyang Abu Hanifah tak sah. Sebab itu sisi pandang dia. Dalam mazhab Imam Ahmad, dia baca Bismillah tapi sir. Macam orang pelih. Dalam mazhab Syafi'i, dia baca Bismillah jahar, terang. Dalam mazhab Malik, tak boleh baca tasawuf asal langsung. Saudara kita yang tidak hadir dalam satu videonya menyebut, kalau kita tengok imam tak baca Bismillah jahar, kalau kita rasa dia tak baca, kita mufaraqah dengan imam. Itu pandangan dia. Tapi saya kata pandangan seperti itu boleh mencetuskan perpecahan di kalangan orang Islam. Orang Islam pergi ke Mekah. Orang Islam semayang Masjidil Haram, Masjid Nabi. Tu imam sirkan Bismillah. Anggaplah saja dia baca. Ataupun anggaplah sah di sisinya. Tapi sepatutnya pandangan yang seperti itu disenaraikan sebagai ekstremis. Tapi malang, saya tadi naik kapal terbang, saya jumpa Dato' Ayub Khan. Tapi malang, dia bagi taklimat pada orang lain. Saya nak buat banyak lagi contoh, tapi saya tak mau pergi pada masalah fiqh sebab dia tak datang. Saudara-saudara sekalian, tidak ada masyarakat Islam yang pure, benar. Sarjana-sarjana Islam telah datang dengan berbagai aliran, mereka cuba melakukan reform dalam masyarakat. Saya bawa contohlah masyarakat Melayu. Kita ada Za'bah. Ada buku Za'bah sini. Ini Za'bah. Za'bah telah menulis satu buku yang selalu saya sebut. Dewan Bahasa mencetak buku ini, iaitu Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri, Pendeta Za'bah. Buku ini telah diharamkan dengan nasihat ulama Perak, diharamkan oleh Sultan Perak di negeri Perak. Za'bah yang dianggap sebagai pendeta besar Melayu, buku jadi diharamkan. Sebab Za'bah memberikan pandangan yang berbeda tentang amalan Melayu. Ada snack. Dalam antara amalan yang Zaba kritik, kata Zaba, Tuhan tidak pernah menyuruh kita mesti berharap kepada sedekah tahlil dan bacaan-bacaan kul huwallah dari orang apabila mati kelak. Zaba kata. Tapi orang tak kata Zaba teroris. Bahkan Zaba diangkat sebagai pendeta Zaba. Diberi nama jalan. Dianggap sebagai tokoh sarjana. Kena satu perbedaan. Walaupun pada zamannya dia kenal, saya tahu. Tetapi pertembungan antara golongan agama kadang-kadang bukan bersifat agama sebenarnya, tetapi bersifat pertarungan pengaruh. Karena agama itu mempunyai wajah seperti politik. Politik kerjanya memastikan pengikutnya cukup. Jika tidak, dia tidak boleh meneruskan karya politiknya. Orang agama juga dalam memastikan kedudukannya kadangkala cuba memastikan pengikutnya kekal. Lalu mereka telah mentohmah pihak satu lagi dengan tomahan sesat dan seumpamanya, bukan kerana sesat. Hamka umpamanya. Hamka telah menulis karya mengkritik Mufti Johor ketika itu. Hamka juga di Hamka di peringkat Nusantara. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Hari ini semua orang sebut pasal Hamka. Angkat Hamka. Perdana Menteri pun dalam ucapan perhimpunan UMNO sebut nama Hamka. Tapi Hamka pada zamannya dia dianggap sesat dan salah. Bahkan Hamka telah dituduh dengan tuduhan yang sangat sedap disebut oleh panel yang tidak hadir. Wahabi. Ini tulisan Hamka. Next. Hamka antaranya, bagi kami yang dituduh Wahabi bukanlah penghinaan. Perkataan exactly the same word, iaitu Wahabi. Dan itulah orang Melayu lakukan. Nampak lain saja Wasabi, nampak lain saja Wahabi. Okey. Dituduh-tuduhan yang sama. Sekejap nanti. Okey. Tuduhan yang sama. Wahabi-Wahabi kerana memberikan pandangan yang berbeda. Cumanya tak ada orang pada zaman itu tuduh Hamka teroris. Artinya yang menuduh teroris kerana berbeza pendapat pada zaman ini, ada tak apa? Lebih melampau daripada semua krisis yang berlaku sebelum daripada ini. Apakah setiap kali kita berbeda dengan orang-orang tu pergi jadi Wahabi? Saya bukan kerana, oleh kerana saudara saya daripada Mufti Perlis, saya nak sebut sikit. Perlis. Perlis. Ahli Sunnah Wal Jamaah. 1948 maktubkan bahawasanya pegangan Perlis ialah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Cuma hak dia tak apa hati tu, hak next ni saya tahu. Iaitu, Perlis tidak menghadkan dirinya hanya kepada satu mazhab. Kata, mazhab-mazhab fiqah ialah aliran hukum syarak yang sah didasarkan atas tafsiran tertentu terhadap nas-nas syarak oleh ulama mujtahidin mengikut kaedah istinbat yang muktabar. Majlis, yakni majlis fatwa, tidak terikat kepada mana-mana satu mazhab tertentu. Di dalam mana mazhab pun yang jelas dan nyata terdapat pendapat mereka itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan jemaah sahabat Rasulullah, maka majlis sedia menerima dan beramal dengannya. Adapun mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali pada pandangan majlis adalah terhitung di dalam mazhab-mazhab yang muktabar yang tergolong dalam kalangan istilah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Cuma dia luas sikit. Sebab tu di Perlis dalam mazhab Syafi'i hanya padi wajib zakat, tapi di Perlis harum manis juga kena zakat. Sebab toki harum manis telah lebih kaya daripada toki padi. Maka agama dadanya luas. Bagaimana toki padi kena zakat, toki harum manis yang Tok Sri Syahidan banyak pokok, harum manis. Tapi dia bagi saja. Toki harum manis yang sekatu musim 100 ribu dapat. Takkan dia tak kena zakat? maka kita memakai pendapat mazhab Hanafi dalam hal ini. Perlis antara negeri yang awal menyatakan boleh bayar zakat fitrah menggunakan wang. Di atas ini semua maka boleh jadi Wahabi, sedangkan itu adalah pendapat Abu Hanifah. Masalahnya apabila polis, sebut polis sekali lah, polis atau polis lah, insyaAllah dia tengok, insyaAllah, tidak faham hal ini dan menggunakan khidmat satu orang yang tidak jelas, hanya berbeza pandangan fiqh, teroris. Apa kaitan satu orang yang tak kunut tiba-tiba jadi teroris, yang tak semayang langsung tak jadi? Saya bagi tahu saudara-saudara sekalian, pihak wartawan juga, di Perlis memang secara pegangan rasminya tidak kunut. Ini bukan Perlis pun, tuan-tuan di Masjidil Haram tak kunut. 3/4 pada dunia ni tak kunut. Tapi Perlis tidak pernah tangkap orang kunut. Cuma apabila kita jadi imam rasmi, kita ikut kepada pentadbir rasmilah, itu saja talimatnya. Tak ada kata orang lepas tu dia semayang seorang di masjid dia kunut, pergi tangkap dia, tak ada. Di Perlis tak ada kes dua imam sebab seorang kunut, seorang tak kunut. Tetapi di negeri sebahagian negeri ada kes dua imam kerana perbezaan politik. Ada negeri yang menjadi pelampau seperti peristiwa Maunah di Perak. Mereka ada berkaitan dengan Perak. Dah Maunah. Itu memali. Maunah kan di Perak. The Greek. Bukan Greek, di Eropah. Itu silat. Patutnya golongan itu disebut sebagai pelampau dalam taklimat yang diberi oleh pihak polis dan seumpamanya. Tiba-tiba yang pelampau dan berkecenderungan untuk menjadi teroris ialah orang yang tak tahlil. Tak kenduri arwah. Saya belum dengar di Malaysia ni orang yang tak kenduri arwah pi tembak orang yang kenduri arwah. Dia tak kenduri, dia tak makan kenduri arwah, habis-habiskan dia lah. Dan kenduri arwah itu dilarang bukan dalam mazhab Wahabi ke apa, tak ada mazhab Wahabi. Dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i. Boleh baca pun. Sekurang-kurangnya untunglah 2-3 kepala tak pergi makan nasi. Tak payah banyak. Tuan Allah tu sediakan banyak nasi. Dahlah suami dia mati, nasi nak sedia pula. Ini ciri-ciri yang nampak nak jadi teroris ni. Mereka kata kuni arwah tak boleh. Come on lah. Kalau kita nak berbeza pun jangan sampai ke situ. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada satu puak menyebabkan kamu tidak adil. Adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Tetapi jika kita betul-betul nak tahu orang yang mengganas ataupun teroris ataupun condong menjadi teroris, kita boleh buat beberapa contoh. Boleh pergi next. Oh, tapi ini saya tunjuk dulu tentang ahli sunnah di Perlis. Syarat pemilihan raja hendaklah berakidah dengan ahli sunnah wal jamaah, termasuk dalam perlembagaan. Saya dituduh Perlis Wahabi. Kita pun tak tahu. Tapi saya, tuan-tuan, bila kita bagi taklimat pada orang awam Malaysia, Wahabi akidahnya salah. Akidah sifat apa? Tauhid 3. Mempunyai akidah taslis seperti mana Kristian? Trinity. Kemudian kita kata Saudi itu Wahabi. Imam-imam Masjidil Haram itu Wahabi. Macam mana keadaan orang yang pergi semayang Mekah? Orang yang pergi haji? Orang yang pergi umrah? Kita telah letakkan satu perpecahan dalam kepala umat Islam. ini sebenarnya dakwaan-dakwaan ini. Saya minta pada KDN. Tak apalah KDN, dah pindah pada KDN. Tapi saya tak terlibat. Dia kata saya terlibat. Siapalah saya di negeri, sebuah negeri yang hujung dan kecil ini untuk terlibat. Tentu sendiri juga sih, saya tak terlibat. Tak ada siapa terlibat. Cuma yang saya tahu pada 4 hari bulan, ada orang minta supaya jawatan saya hilang. Pada 4 hari bulan. Tapi pada berapa hari bulan, jawatan dia hilang, saya tak terlibat. Saya tak terlibat. Sama sekali tak terlibat. Ini semua ketentuan Tuhan yang saya tak terlibat. Jangan ada Facebook siapa tuduh, kata ini Dr. Asri. Kalau saya mampu buat sampai itu, lebih baik saya jadi Perdana Menteri. Okay, next. Saya nak cerita sikit tentang buku tokoh yang besar ini. Siapa terjemah tak tahu? Sifat solat Nabi yang sahih. Al-Allamah Dr. Hasan Ali Saqqa. Terjemah nama dia Zamihan Ma'zin Al-Ghari. Betul ya? Ha? Okey. Dia terjemah buku ni. Saya tadi dah terusam sembang saya, kita jangan attack, tapi saya nak terang, saya tak tikai dah. Saya dah bagi tahu dalam Facebook, jangan cerca, jangan maki hamun. Kalau tidak kita jadi dua kali lima, tapi saya nak terang. Bukan menyerang, menerang. Buku ini ditulis oleh Hasan Saqqa. Hasan Saqqa ni telah disebut dengan begitu hebat oleh saudara Zamihan. Bukunya saya ingat dia kata 25,000, sekarang kata hampir 100,000 kopi. Jabatan-jabatan agama negeri mengedarkan buku Hasan Saqqa. Hasan Saqqa, saya beritahu tuan-tuan, dia sering menuduh orang lain sebagai tajsim, iaitu mensifatkan Tuhan bagaikan makhluk. Itu yang tuan-tuan duk tengok sekarang video, tajsim, tajsim. Dan dalam video saudara kita yang tidak hadir juga disebut tajsim, tajsim. Kalau dia tuduh saya, saya luas dalam masalah. Dia tuduh siapa-siapa saja tajsim, saya tidak mempunyai heran. Hasan Saqqa telah menuduh Imam Ahmad sebagai menyamakan Tuhan dengan makhluk dalam buku dia dan tahqiq kitab dia Al-Ibanah. Dia tak datang, kalau dia datang saya tunjuk. Ada slide lagi. Dia telah menuduh tokoh umat Islam. Dan banyak kes dia lagi. Inilah yang menyebabkan kerana buku yang seperti ini diedarkan dalam negara ini, daripada tokoh yang seperti ini, akhirnya mula umat Islam kafir mengkafir antara satu sama lain. Agama sering memberikan keuzuran kepada orang. Jika kita jumpa 10 jalan untuk mengkafirkan seorang, satu jalan untuk menyatakan dia tidak kafir, pilihlah jalan untuk kata dia tidak kafir. Kerana dada agama ini luas. Hadirin dan hadirat sekalian, saya tak mau ambil masa panjang. Tidak, malam ini saya ceramah seorang dok. Terima kasih banyak. Ada banyak lagi benda saya nak sebut, tapi saya sebut itu dulu lah. InsyaAllah dari masa kita jawab soalan. Terima kasih.